يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله, masih dalam hadis yang ke-142, hadis Ummu Atiyah Nusaybah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka para sahabat dan sahabiat semuanya untuk keluar dalam sholatul idain, para gadis-gadis dalam pingitan, demikian pula wanita-wanita yang telah haid, bahkan yang sedang haid, agar keluar menyaksikan daripada syiar Islam. Hanya tentunya wanita-wanita yang haid, mereka menjauhi daripada tempat sholat. Sebagaimana dalam lafaz di dalam hadis tersebut, an ya'tazilna musallal muslimin. Di dalam hadis ini kita telah baca penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Basam, makna secara globalnya dan khilaf yang disebutkan oleh beliau. Kemudian juga faedah-faedah hadis telah kita baca semua. Berikutnya masih ada pembahasan yang dibawakan oleh beliau, yakni at-takbir fil idain. At-takbir fi al-idain. Takbir dalam dua sholat id. Wa mulakhas min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan merupakan ringkasan daripada kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Disebutkan oleh beliau, waktuhu, waktunya, kapan waktu daripada takbir idain. Aswakul aqwal fit takbir alladhi alaihi jumhurus salaf wal falaf wal a'imah. An yukabbira min fajri yaumi arafah ila akhir ayami tasyriq. Pendapat-pendapat yang ada banyak, tetapi aswakul aqwal, yang paling sahihnya, pendapat yang paling benarnya terkait dengan takbir ini, yang merupakan pendapat jumhurul ulama, baik salaf maupun khalaf dan para imah, dimulainya adalah subuh hari, ya, waktu fajar, yaum arafah, ini pada Idul Adha, yaum arafah, ini pada Asar Dzulhijjah, awal Asar Dzulhijjah, pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah, setelah sholat subuh takbir, ya, kemudian terus berlaku seperti itu, berjalan sampai akhir ayyamit tasyriq, ya, Ini dilakukan dubur kulli sholawat. Akibat kulli sholawat mafrudah. Ini selesai sholat fardu. Pendapat jumhur. Wa inda khurujihi ilal aid. Dan di saat keluarnya menuju lapangan aid. Wa hadza bi ittifaq al a'immatil arba'ah. Dan ini berdasarkan kesepakatan para a'immah al-arba'ah. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad rahimahumullah. Mereka sepakat akan hal ini. Ini sunnahnya salaf. Dimulai dari fajar Yaum Arafah pada tanggal 9 yang tentunya di menjelang sahur. Kita makan sahur di situ. Menjelang apa? Menjelang fajar. Makan sahur untuk puasa Arafahnya. Bagi yang tidak berada di Arafah sana. Berpuasa. Kemudian selesai daripada sholat subuhnya bertakbir. Takbir masing-masing. Ya. Sendiri-sendiri. Bagaimana tata cara atau lafad-lafad takbirnya? Nah, ini di sini disebutkan sifatuhu. Ya, ini kaifiatnya, tata caranya. Wa sifatu takbir dan kaifiat daripada takbir al-manqul yang ternukil an aktsari sahabah. Dari mayoritas sahabah. Bukan dari Rasulullah SAW, tapi dari mayoritas sahabah. Maruya marfu'an ila Nabi SAW. Apa yang diriwayatkan secara marfu'. Nah, di sini dari mayoritas sahabat dan diriwayatkan secara marfu. Apa? Tadi anak sahabat, anak sebutkan dari sahabat saja. Ruya marfu'an. Ya, diriwayatkan secara marfu. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dengan sifatut tamrid, Syekh menyatakan bukan rawau tapi ruwiyah, diriwayatkan secara marfu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Ini yang ma'ruf, yang sering kita dengar. Wa minal fuqaha, man yukabbir talatan faqat. Dan di antara para fuqaha ada yang bertakbir 3 kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah seperti itu. Wa minhum man yukabbir salatan wa yaqul. Ada pula di antara mereka yang bertakbir 3 kali kemudian mengucapkan, ditambahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa marwiyun 'an Ibnu Umar. Dan ini terriwayatkan dari Ibnu Umar. Waqtarul awal Abu Hanifah wa Ahmad wa ghairuhuma. Dan lafaz yang pertama tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang dipilih oleh Abu Hanifah dan Ahmad rahimahumullah. Wa ghairuhuma dan selain keduanya. Wa minan nas man yusallitu awal marrah, dan di antara orang ada yang menyebutkan tadi itu yang menjadi pilihan Ahmad dan Abu Hanifah tadi rahimahumullah, tetapi takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ini yang pertama. Awal marrah 3 kali. Wa yusaffi'uhu tsani marrah. Adapun setelahnya yang keduanya dibuat syafa', yakni dibuat genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Wa ya'malu bihi ta'ifah minan nas. Ini diamalkan oleh sekelompok manusia. Ini ringkasan daripada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qa'idatuna fi hadzal bab aswaqul qawaid. Dan kaidah kita dalam bab ini, ya ini kaidah kita tentunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meskipun beliau adalah seorang muhakkik, tetapi beliau menisbatkan pada madhab Hambali. Madhab Hambali. Ini kaidatuna yakni indal Hanabilah. Fi hadzal bab, dalam bab ini adalah ashahul qawaid, yang paling sahihnya daripada kaidah. Wa hiya anna jami' sifatil ibadat minal aqwali wal af'al idza kanat ma'thurah atharan yasihu tamassuku bihi lam yukrah syai'un min dhalik. Ini kaidah yang beliau maksudkan. Bahwasannya jami' sifatil ibadah, seluruh daripada sifat-sifat ibadah, baik itu aqwal ataupun af'al, apabila itu ma'thurah, ada atharnya, yang athar tersebut sah untuk dipegang dengannya, artinya semuanya sahih begitu. Lam yukrah syai' min dzalik, maka tidak ada yang dimakruhkan sedikit pun. Dan karena tidak ada lafaz yang marfu secara sahih ya dari Rasulullah SAW, kebanyakan dari para sahabat, riwayat-riwayat dari para sahabat. Ada riwayat-riwayat yang marfu tapi mu'allah. Ada illah-illahnya, ada yakni isi kelemahan-kelemahannya. Sehingga kembali kepada keumuman waliyukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bertakwa kepada Allah terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Sehingga lafaz-lafaz takbir yang ada di dalam syariat boleh untuk dipergunakan. Ini sebagian daripada ulama menyatakan demikian. Lafaz-lafaz yang terpakai dalam syariat dan itu merupakan bentuk daripada takbir, maka boleh dipergunakan. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bufata wa asila. Ini sebagian juga menyatakan demikian. Boleh. Adapun di sini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan contoh setiap daripada lafaz. Ya, ini kalau di sini bukan kaitannya dengan lafaz saja, tetapi setiap daripada sifat ibadah, baik itu ucapan ataupun perbuatan, apabila ada atharnya, maka bisa untuk dipegang dan dijalankan. Bal yusra dzalika kullu. Bahkan semuanya disyariatkan. Kama qulna fi anwa'i sholatil khauf. Sebagaimana kami sebutkan, misal macam-macam tata cara sholat khauf. Sholat khauf itu ada beberapa riwayat, banyak ya. Ada beberapa tata cara. Maka semuanya boleh untuk dilakukan. Ya. Terkadang memakai yang riwayat ini, terkadang memakai riwayat itu. Wa naw'il adzan, dan dua macam adzan. Adzan Abu Mahdzurah ataupun adzannya Bilal bin Rabah boleh dipakai dengan tarji ataupun dengan tanpa tarji. Itu dua macam adzan. Boleh dipakai semuanya. Karena masing-masingnya memiliki landasan dalil. Hanya saja karena perkara tersebut menjadi sesuatu yang telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, sehingga di saat tarjih misalnya dipakai oleh seseorang, bisa saja ada penentangan. Tapi pada hakikatnya, itu adalah sesuatu yang masyru'. Boleh untuk dijalankan dengan tarjih. Wa naw'i al-iqamah, dan dua macam iqamah. Ini juga yang ma'ruf iqamah, ya sudah, lafaz yang dengan witir ya kan. Tetapi ada dua macam ya, dengan lafaz yang apa namanya? Wallahu a'lam bishawab, apa yang dimaksudkan di sini iqamah, yakni syaf'aha wa ifradaha. Dengan syafa', dengan apa namanya, genap ataupun dengan mufrad. Ya, ini yang zahir adalah takbirnya. Pada sisi takbirnya. Ada yang iqamah itu dengan takbir sekali. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi takbirnya sekali. Ya, ada yang demikian. Tapi kalau qad qamatish shalah tetap dua. Yang dikhilafkan di situ takbirnya. Sedangkan yang tampak tentunya yang apa yang secara keumuman ya kita lihat di kaum muslimin itu yang menjadi suatu yang memang seperti mutawatir begitu di segala tempat di mana saja kita mendengar iqomah dengan lafaz Allahu Akbar Allahu Akbar. Seolah-olah kalimat itu adalah satu. Allahu Akbar itu satu. Ya. Di dalam adzan juga memang dilafadzkan seperti itu Allahu Akbar kemudian memberikan kesempatan untuk yang menirukan Allahu Akbar jadi seolah-olah itu dua di situ tetapi ya dengan rangkaian lafadz dua kali takbir itu terhitung sekali. Adapun yang memahami bahwasannya iqamah itu dengan ifrad ya dengan witr dengan ganjil maka ada yang kemudian takbirnya sekali. Allahu Akbar sekali. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya tadi. Dan ini di sebagian tempat diamalkan ya, iqamah dengan lafaz witir dalam takbirnya. Wa anwa'us wa anwa'at tasahhudat. Macam-macam tasahhud. Ada tasahhudnya Umar bin Khattab, ada tasawudnya Abdullah bin Mas'ud, ada tasawudnya Ibn Abbas. Dengan sedikit perbedaan. Tahiyatulillah. Wassalawatu wattayyibat. Ada juga yang At-tahiyatul mubarakatuh salawatulillah. Lafadznya seperti itu. Wanwa al-istiftahat. Dan macam-macam istiftah. Ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini. Ada yang menggunakan Allahu Akbar kabiro. Ada yang menggunakan wajah tu wajhiyah. Al-Muhim itu semua ada riwayatnya dan bisa dijalankan masing-masingnya. Tetapi di saat mengambil salah satu riwayat pada satu ibadah, ya sudah cukup. Dalam artian, sholat misalnya. Kita sholat duhur. Ngambil tahiyat yang Allahumma ba'id baini. Ya sudah cukup itu. Jangan kemudian lo mabait baik ini, kemudian setelah itu wajah tua juga, kemudian setelah itu ditambah, dirangkum jadi satu, baru setelah itu Fatihah. Atau pas sholat maghrib jadi imam. Sehingga yang nunggu makmumnya lama ini sedang ngapain ini. Imamnya lupa apa bagaimana. Ya. Jadi tetap tidak kemudian disusun jadi satu begitu. Dipilih maksudnya. Ya, dipilih. Kadang maka ini, kadang maka itu boleh. Nah, itu yang masyru'. Wanwa al isti'adzat juga macam-macam ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Misalnya ada kalimat samiil alim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Misalnya ditambahi kalimat itu semua ada riwayatnya. Wa anwa takbiratil id az-zawaid. Dan macam-macam takbir id tambahan. Nah, ini perlu dilihat ya. Riwayat-riwayat yang ada dan pendapat-pendapat ulama yang ada di sana. Ada yang takbir itu tiga-tiga. Ya. Yang ma'ruf, yang masyhur, takbir berapa? Rokaat pertama 7, rokaat kedua 5. Ya. Itu pun ada khilaf, 7 itu apakah takbiratul ihram dihitung ataukah tidak. Ada yang menyatakan takbiratul ihram sudah dihitung, sehingga jadinya 6. Takbiratul ihram tambah takbiratul ihram jadi 7. Dengan yang rojah dalam hal ini, takbiratul ihram sendiri dan 7 itu zawaid. Tambahannya 7. Itu yang rojah. Wallahualam. Dan apa yang disyaratkan oleh Syaikhul Islam di sini, bahwasannya kalaupun seseorang memakai yang seperti itu, boleh. Dan itu juga bukan rukun. Artinya kalaupun istilahnya lupa, seseorang meninggalkannya pun juga hal tersebut tidak mengurangi keabsahan daripada sholat. Yang intinya bahwasanya takbir zawaid itu pun juga ada khilaf di dalamnya ya. Dan selama ada riwayat yang bisa dipegang untuk dijalankan maka tidak ada tidak ada masalah padanya. Ini merupakan kaidah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wanwa salatil janazah, dan macam-macam salat jenazah, ada yang 4 rakaat, ada yang 5 rakaat, ada yang 7 rakaat. Maka tentunya wallahu alam bisawab, apakah itu dikait dengan kondisi-kondisi tertentu atau tidak? Rasulullah SAW pernah salat jenazah dengan 5 rakaat. Ya, pernah mensolati Ahlul Badr. Wal qunut ba'da ruku wa qablah wa ghairu dzalik. Qunut, ya qunut witir misalnya atau qunut nazilah, itu bisa dilaksanakan sebelum ruku atau setelahnya. Boleh dilakukan sebelum ruku atau setelahnya. Kalau sebelum ruku berarti dia setelah baca surat. Setelah baca surat kemudian angkat tangan membaca doa qunut. Qunut witir, qunut tarawih. Qunut tarawih dimulai setelah pertengahan bulan. Ini malam ke-16. Wa ma'lumun annahu la yumkin al-mukallaf an yajma' fil ibadat al-mutanawwi'ah fil waqtil wahid. Dan tentunya diketahui bahwasanya tidak mungkin bagi al-mukallaf, bagi setiap orang yang diberi beban syariat ini, untuk dia mengumpulkan fil ibadat al-mutanawwi'ah dalam ibadah-ibadah bermacam tadi fil waqtil wahid, dalam satu waktu. Wal jam'u bainaha fi maqamin wahid. Kalau fil waqtil wahid tidak memungkinkan. Kalau fi maqamin wahid bagaimana? Dalam satu waktu tentunya enggak bisa. Ya kan, dalam satu waktu loh. Baca Allahumma ba'id sekaligus wajah tuh bisa enggak? Satu waktu enggak mungkin. Tetapi kalau fi maqamin wahid itu dalam sholat misalnya sholat subuh dalam satu maqam ini kan. Kemudian dia baca wajah tu sama Allahumma ba'id. Wal jam'u bainaha fi maqamin wahid minal ibadah bid'ah. Nah, yang seperti ini kata Syekhul Islam bid'ah. Wa kadzalika at-tawfiq. Demikian pula tawfiq, yakni menggabungkannya. Riwayat-riwayat tersebut ya, redaksi-redaksinya itu digabungkan satu dengan yang lain menjadi satu, apa istilahnya, satu redaksi tersendiri, gabungan dari sekian riwayat, itu tawfiq. Itu juga enggak boleh. Pilih saja mana yang mau dipakai, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Karena semuanya ada riwayatnya sahih. Tetapi kalau kemudian kamu kemas sendiri, kemudian wah ini diambil lafadznya yang ini diambil lafadznya ini lafadznya ini, kemudian diramu menjadi satu, jadi doa sendiri. Nah, ini boleh apa enggak? Yang seperti ini. Ini talfik namanya. Kadzalika talfik, ya ini kadzalika talfik termasuk daripada bid'ah. Wallahu a'lam. Wal jam'u bainaha la yusra, dan mengumpulkan di antara itu semua tidak disyariatkan. Wasawab at-tanwi. Lantas yang benar bagaimana? At-tanwi. Fi dzalika mutaba'atan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah kadang memakai ini, ya, kadang memakai itu, kadang memakai yang lainnya lagi, mengikuti daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya demikian. Demikian pula pada waktu ruku, pada waktu sujud, Subhana Rabbiyal Azim, bisa ruku. Kadang memakai Subhana kalau mau bihamdika, Allahumma firli. Dalam duduk di antara dua sujud, sujud duduk di antara dua sujud kadang robbi firli robbi firli robbi firli robbi firli, ya sebanyak-banyaknya. Kalau pas sendiri ya semaunya. Tapi kalau menjadi imam ya tentunya memperhatikan kondisi makmumin. Atau robbi firli warhamni wajbuni wa'afini wa'afuani wa'dini warjudni. Atau riwayat-riwayat yang lain. Al-muhim ini tanwi, ya, kadang ini kadang itu dipakai semua. Wa ihya li jami' sunanihi bi amal hadza marrah wa amal al-akhar marratan ukhra. Dan menghidupkan seluruh daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ini sekali sesekali dan mengamalkan yang itu pada kali yang lain. Fa fihi ta'lifu qulubil ummah wa ihya'un li sunnah wa mutaba'atun lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka pada yang demikian itu ta'lif qulubil ummah, yakni melembutkan hati, yakni memudahkan, memberikan kemudahan kepada umat. Dengan itu umat merasa ringan, mudah. Ini boleh, yang itu boleh juga. Kalau pakai ini boleh. Ya. Ana pernah dengar satu kasus di satu daerah, bukan di daerah kita, alhamdulillah ya, di daerah lain sana. Itu dua masjid, yakni satu masjid takbirnya itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar dua kali begitu ya. Yang lain itu Allahu Akbarnya tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bandem-bandeman. Lempar-lemparan batu. Itu terjadi. Hanya sekedar beda takbir. Yang satu lafadznya demikian, yang satu demikian. Itu sampai lempar-lemparan batu. Muslimin, bayangkan. Betapa sangat jeleknya apa yang dilakukan oleh kebodohan terhadap pelaku-pelakunya. Pemilik-pemiliknya. Orang yang memelihara kebodohan, ya seperti itu akibatnya. Kebodohan jangan dipelihara. Cara membuang kebodohan bagaimana? Ya belajar. Ternyata ini boleh dan itu boleh. Kenapa harus diperkarakan? Duduk, misalnya tasahud. Duduk tasahud, ya kan? Tasahud akhir, misalnya. Ada yang iftiros, ada yang tawarruk. Ini tidak perlu dipermasalahkan. Di sana ada khilaf. Masing-masing belajar mana yang rajih menurutnya, tetapi tidak kemudian ya menjelek-jelekkan yang lainnya. Itu adalah madhab a'imah. Masing-masing memiliki hujjah. Sedangkan itu bukan perkara prinsip yang kaitannya dengan batalnya sholat misalnya. Tidak. Ya kan? Itu adalah afdholiyah. Sunnah-sunnah dalam sholat. Ya, rukun bukan, syarat juga bukan. Ya. Bukan tasawufnya atau bukan duduknya ya, kaifiat duduknya. Rukun bukan, syarat juga bukan. Itu afdholiyah saja. Siapa yang lebih benar dalam perkara itu, maka mendapatkan afdholiyah, itu saja. Ya. Tidak mempengaruhi daripada keabsahan sholat. Baik. Berikutnya at-takbir indal umur al-hammah. Takbir di saat menghadapi perkara-perkara yang hammah, perkara-perkara penting atau perkara-perkara yang dahsyat begitu. Qala rahimahullah. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, "Idza kana fi sunnah qad ja'at bi takbir fi 'idin nahar." Di mana sunnah telah datang dengan menyebutkan takbir pada saat Idul Nahar. Idul Nahar yakni Idul Adha. Fi sholatihi wa khutbatih, pada sholatnya dan pada khutbahnya. Wa duburi sholawatih, dan pada setiap selesai sholawat. Ya, dari semenjak Fajar Arafah sampai Ayyam Tasyrik. Terakhir Ayyam Tasyrik. Wa inda romil jimar. Ya, dan di saat melempar jumroh. Yakni setiap kali melempar jumroh yang dia pegang itu ada apa namanya beberapa kerikil tentunya yang dia telah siapkan ya, masing-masing setiap kali melempar itu masing-masing tempat ada berapa, 7 ya, 7 kerikil begitu dipersiapkan nanti jumroh Aqabah 7 kali. Allahu Akbar, ambil lagi. Allahu Akbar, ambil lagi. Allahu Akbar sampai 7, nanti geser kepada jumroh yang lain, jumroh yang lain. Berarti siapkan 27. Nah, berapa? 3 kali 7. 21. Jadi setiap kali melempar jumroh, bertakbir. Dan itu berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW, yukabir ulama roma bihasatin indal jimar atala. Beliau bertakbir setiap kali melempar kerikil pada setiap jumroh yang 3. Wa indal faragh minasyam. Dan setelah selesai daripada puasa. Ini juga sunnahnya kaum muslimin. Setelah selesai daripada puasa, takbiran. Ini takbir sendiri-sendiri ya tentunya, takbir. Memperbanyak takbir lah. Kenapa? Memang ayatnya demikian. Walitukabirullah ala mahadab wal ala kubur. Takbir. Banyak-banyaknya. Selesai daripada menjalankan puasa. Puasa Ramadan. Satu bulan penuh. Wa inda hidayati. Dan di saat apa ini hidayah di sini, wallahu a'lam maksudnya apakah hadihi begitu ataupun nah ini al hadiyu berarti di saat menyembelih kurban, menyembelih binatang kurban itu takbir dan memang disyaratkan ya di saat menyembelih kurban. Atau wallahu a'lam ini inda hidayatihi fa innahu sallallahu alaihi wasallam lama asrafa ala Khaibar ya, ini kaitannya dengan perang Khaibar. Indah hidayatihi, di saat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Maka Rasulullah SAW lama asrafa ala Khaibar, di saat beliau melihat Khaibar, yakni melihat dari ketinggiannya. Asrafa itu melihat dari ketinggian. Qal, beliau bersabda, Allahu Akbar, korobat Khaibar. Allahu Akbar, runtuh Khaibar. Itu seruan beliau. Wa kana yukabbir idza asrafa ala mahal. Dan kebiasaan beliau adalah bertakbir di saat beliau melihat dari tempat ketinggian. Beliau suatu begitu dari tempat ketinggian, Allahu Akbar. Wa idza raqiba dhabatahu, dan di saat beliau menaiki apa tunggangan beliau. Yani di saat sudah berada ya di saat meletakkan kaki beliau pada tunggangan beliau. Beliau mengucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Baru meletakkan kakinya, mau naik itu. Karena kalau unta atau kuda kan begitu ada apa, tempat kaki, pijakan kaki begitu. Kemudian setelah itu loncat naik ke arah ke pelananya. Nah di saat meletakkan kaki itu mengucapkan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian setelah sampai di punggungnya, punggung kendaraan. Mengucapkan alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doanya. Setelah sampai di atas punggung kendaraannya, alhamdulillah. Maha suci Allah yang telah menundukkan kami binatang ini dan kami wa ma kunna lahu muqrin dan kami tidak mampu untuk menjinakkannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun dan sesungguhnya kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mengucapkan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mengendarai kendaraan. Wa idza sa'uda as-safa wal marwah. Demikian pula di saat naik sofa takbir 3 kali, kemudian dikir-dikir itu, ya yang masruk itu, ya sadaqa wa'ada wa nasur abda, dan seterusnya itu. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasur abda wa azza junda, dan seterusnya. Al-Muhim kemudian berdoa, meminta di sofa. Kemudian nanti jalan ya, turun dari sofa, kemudian jalan, nanti ada lampu hijau begitu, di samping kanan kiri kita agak tinggi gitu. Agak cepat jalannya. Sedikit lari. Romal. Kemudian setelah melewati lampu hijau, jalan lagi biasa. Sampai ke Marwah ya. Naik dengan takbir. Setelah itu doa seperti tadi, apa zikir seperti tadi di sofa dan berdoa. Seperti itu terus dilakukan. 7 kali. Waja'at takbir fil adzan wal iqamah li shalah, demikian pula takbir pada adzan dan iqamah, ma'ruf ya adzan dan iqamah ada takbirnya. Wa inda dukhul fi shalah, dan di saat masuk dalam salat itu juga takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Wa inda itfa'il hariq, dan di saat mematikan api kebakaran. Nah, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sedangkan dalil dalam permasalahan ini, wallahu a'lam bishawab. Syekh bin Baz, di saat ditanya tentang perkara ini, beliau menjawab, "Dzakara ba'dhum at-takbir." Bahwa sebagian para ulama menyebutkan takbir. "Lakin ma'arifu fihi adillah wadihah." Tetapi aku tidak mengetahui di situ ada dalil yang jelas. "Lakin dzakara Ibnu Qayyim wa ghairuhu." Akan tetapi Ibnu Qayyim dan yang lainnya menyebutkan "annahu yusra' at-takbir indal hari." Disyariatkan takbir pada saat terjadi kebakaran. "Wa annahu min asbabi itfa'il hari." Dan itu akan menjadi sebab padamnya api. Akan menjadi sebab padamnya api kebakaran tadi. "Lakin ma yughni anil asbab al-hisya." Tentunya tetap tidak meninggalkan sebab-sebab secara zahir. "Min wujud ilmiah wa ghair ilmiah." Berupa adanya air ya, tetap terus dipakai. Atau selain air. "Mimma yusta'an bihi ala itfa'il hari." Dari apa saja yang bisa membantu untuk memadamkan kebakaran tersebut. "Lakin akan tetapi idza kabbara fa hasan." Beliau menyatakan kalau bertakbir ya itu bagus. "Allahu akbar, Allahu akbar." Hadza isti'anah bi ta'zimillahi jalla wa ala. Ini merupakan bentuk meminta pertolongan kepada Allah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk pertolongan isti'anah kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allahu akbar min hadzal hari. Yakni bahwasanya Allah lebih besar daripada dahsyatnya kebakaran ini. Ini dahsyat besar sekali. Apinya menyala-nyala, maka Allah Azza wa Jal akbar. Lebih besar. Dan mudah bagi Allah untuk menyelesaikan daripada perkara tersebut. Wallahu a'lam. "Wasuri'a at-takbir lidaf'il adu wa daf'is syayatin." Dan disyariatkan pula takbir untuk menghalau musuh. Menghalau musuh dengan teriak-teriakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga untuk menghalau syaitan. "Wa hadza kulluhu yubayyin anna takbir masru'un fil mawadhi'il kibar li kathratil jama'." Dan ini semua menunjukkan, menjelaskan bahwasanya takbir disyariatkan pada mawadhi'il kibar, perkara-perkara yang besar karena banyaknya orang yang berkumpul di situ. Pada urusan yang besar. Urusan besar yang besar tentunya melibatkan banyak orang. Seperti perang misalnya. Di kathratil jama. Habis itu pasukan. Bertemu dengan pasukan yang besar pula. Harik misalnya. Dan kita seperti seolah-olah menjadi satu kebiasaan yang otomatis gitu ya seorang muslim ya. Melihat sesuatu yang besar itu bertakbir. Di saat melihat puting beliung. Bung, bung, bung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbang itu apa namanya itu. Genteng-genteng berhamburan gitu. Takbir. Allahu Akbar. Jubir. Allahu Akbar. Jubir. Allahu Akbar. Teriak-teriak. Dengan takbir. Ya ini perkara yang sangat membuat mencekam ya hati kita. Dada kita seperti duk-duk-duk. Sudah senam jantung. Itu dengan takbir. Akan bisa apa istilahnya. Sedikit banyak mengurangi daripada. Detakan-detakan jantung yang. Mendebarkan tadi. Akan mampu untuk menenteramkan. Membantu untuk seseorang bisa tertenteramkan dengan takbir. Sehingga di sini menjadi satu kaidah. Seolah-olah di sini disebutkan bahwasanya takbir ini disyariatkan fil mawadhi' al-kibar. Likatsratil jama' karena banyaknya berkumpul. Au li'azamatil fi'l atau karena kejadiannya yang begitu sangat dahsyat. Awliya kuwatil hal atau kondisi yang begitu sangat mencekam. Sangat kuat. Awnahu dhalik minal umur al-kabira. Atau yang misalnya dari perkara-perkara besar. Liyubayyin annallaha akbar. Untuk menjelaskan bahwasanya Allah lebih besar lagi daripada itu. Watastawli kibriya'uhu alal qulub. Sehingga dengan itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang lebih mendominasi pada hati manusia, hati kita. Ya. Sehingga kebesaran Allah lah yang masuk dalam jiwa kita. Menghadapi besarnya musibah, besarnya petaka, besarnya kondisi keadaan yang mencekam. Fa yakunu dinu kulluhu lillah, sehingga dengan itu agama ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau fa yakunu dinu kulluhu lillah. Wa yakunul ibad lahu mukabbirain. Dan para hamba dia memiliki dua mukabbir. Fayahsul lahum maksudan. Ini dengan dia bertakbir tadi itu kan di situ ada perkara besar dan di sana ada yang maha besar. Kan dua berarti kan. Ada dua keadaan yang dihadapkan pada dirinya. Perkara besar dan Allah yang maha besar. Fayahsul lahum maksudan. Yang sehingga dengan itu terhasilkan pada mereka dua tujuan, dua maksud. Maksudul ibadah bitakbir qulubihim lillah. Maksud yang pertama adalah maksud ibadah. Dengan takbirnya hati-hati mereka. Membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wa maksudul isti'anah. Dan yang kedua adalah tujuannya. Al isti'anah memohon pertolongan kepada Allah. Bingqiyadi sa'iril matalib likibriyaihi. Dengan menundukkan seluruh daripada matalib keinginan-keinginan. Hanya untuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Walihada syuri'a at-takbiru ala al-hidayah warizq wan nashr. Dan karenanya disyariatkan takbir pada saat adanya hidayah, ya, seseorang masuk dalam Islam, Allahu Akbar. Warizq, karena itu perkara besar ya, seseorang masuk dalam Islam. Dan di saat mendapatkan rezeki dan mendapatkan pertolongan. Demikian pula di saat ada perkara besar yang istilahnya kerusakan yang besar misalnya. Seperti Rasulullah SAW bertakbir di saat mendengar ada sebagian sahabat yang menyatakan. Ya Rasulullah, ija'allana zata anwat kama lahum zatu anwat. Rasulullah SAW bertakbir. Allahu Akbar. Ini perkara besar. Di saat minta untuk dijadikan untuk Allah tandingan. Dan dalam keadaan mereka masih sudah tawahadin di kufrin. Baru saja masuk ke dalam Islam. Sehingga belum mengetahui tentang banyak perkara. Ya. Seolah-olah itu baik pada prasangka mereka. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa itu adalah kesyirikan. Li'anna hadhi salas akbar ma yatlubuhul abd. Wahya masolihu. Karena tiga perkara ini, hidayah, rizki, dan pertolongan. Perkara yang terbesarnya dari apa yang diharapkan oleh seorang hamba. Wahya masalihu, dan itu adalah kemaslahatan dia. Fakus lebih sorry hit takbir, maka dikhususkan penyebutannya dengan takbir secara sorry. Li'annahu akbar nikmatil haqqi, karena itu adalah sebesar-besar nikmat daripada Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Fajima'u hadza anna takbir masru' inda kulli amrin kabir. Fajima'u hadza, maka yakni yang mencakup ini semua daripada penjelasan ini bahwa at-takbir, takbir itu tersyariatkan inda kulli amrin kabir, pada setiap perkara besar tersyariatkan. Pada setiap perkara besar. Berarti kalau ada tsunami begitu takbir, ya takbir. Perkara besar apa enggak itu? Tsunami. Ada likuifaksi, takbir. Perkara-perkara besar. Walihada fa inni uhibu bi jami'il muslimin. Dan karenanya ini intaha tadi ucapan daripada Syekh Islam sudah selesai. Ini sekarang ucapan daripada Syekh Al-Ghazali. Walihada fa inni uhibu bi jami'il muslimin an yafza'u ila takbir indama yu'jibuhum amr. Dan karena ini, maka aku menyeru, kata Syekh, seluruh kaum muslimin untuk segera takbir, ya, bersegera untuk takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala di saat dihadapkan pada perkara yang menakjubkan atau perkara besar. Fahadha sunnatu nabiyihim. Ini merupakan sunnah nabi mereka. Walaisat tasfiq. Bukan tepuk tangan. Nah ini kali ini tepuk tangan ini apa? Sunnahnya ahlul kitab. Ya kan? Alladhi ja'ana min a'da'ina al-musta'mirin. Yang datang kepada kita dari musuh-musuh kita, para penjajah. Ya, para orientalis. Wa khasa fi istima'atihim wa mu'tamaratihim. Dan terkhusus pada kumpul-kumpulnya mereka pada muktamar-muktamar mereka. Tepuk tangan. Apa saja mereka kagum takjub gitu. Wah, langsung plok plok plok plok plok plok plok. Melihat sesuatu yang hebat begitu dalam apa saja. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Di mana Allah? Allah Subhanahu wa taala tah di mana bagi mereka. Tetapi kita muslimin, ya, di saat melihat sesuatu yang menakjubkan kita, yang mengagumkan kita di hadapan kita, maka kita takbir. Allahu Akbar. Atau Masya Allah. Ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Atau melihat sesuatu yang indah, Subhanallah. Dan seperti ini. Wallahu taala alam. Bishawab. Naktafi launa wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.